Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mandi wajib itu dicicil? Jadi paginya separuh badannya dulu, habis itu sholat zuhur, separuhnya lagi sore harinya. Sudah dibahas kan pertemuan sebelumnya, tidak boh? Tidak boleh. Jangankan separuh badan, Pak. Ya, satu kuku aja ada yang tidak terbasuh ketika mandi wajib, maka mandi wajibnya belum sempurna. Berarti junubnya belum hilang. Dia sholat tetap tidak sah karena dalam keadaan junub. Gitu. Jadi tidak boleh dicicil. Ngapain juga dicicil? Langsung saja satu. Ngapain separuh dibasuh? Ya. Apa kurang air gitu? Iya kan? Kurang air pun ada tata caranya biar selesai. Tayamum misalnya. Kalau kurang air dan sebagainya nanti ada di bab tayamum. Tidak boleh. Tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Jadi mandi wajib harus satu badan kena semua. Sebagaimana yang sudah ada bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau syarat-syarat itu sudah dilaksanakan, maka janabahnya hilang, dia boleh sholat. Tapi kalau masih seperti yang tadi jelaskan, walaupun jangankan separuh badan, satu titik saja ada yang tidak terkena air, maka junubnya belum hilang, dia tetap tidak boleh sholat. Tapi nanti ketika dia mandi lagi, cukup membasuh bagian yang tidak terkena air saja. Misalnya dia sudah basuh separuh tadi, taubat dia. Oh benar kata Abel, ya dia nanti tinggal basuh separuhnya aja. Separuhnya lagi sudah hilang janabahnya. Tapi dengan hilang janabah separuh, separuhnya lagi belum hilang, tidak boleh dia tetap beribadah. Wallahu a'lam bishawab.